향기 와장 잠부르던 음바에 짐만 못한 di Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeng lampah nupas salian labaik Allahumma labaik labaik kala syarikala kala baik innal hamda wa ni'mata syarikala nun gusti nun maha welas asih mugi abdi tinekana mabrur sifat uju riatur tabu sampurna pupus lebu Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeng lampah nupas salian labaik Allahumma labaik baikala syarikala kala baik innal hamda wa ni'mata lakawal munkala syarikala la baik Allahumma la baik la baikala syarikala kana baik syarikala kana innal hamda wa ni'mata innal hamda wa ni'mata lakawal munkala syarikala lakawal munkala syarikala la baik Allahumma la baik la baik Allahumma la baik la baikala syarikala kana baik innal hamda wa ni'mata innal hamda wa ni'mata lakawal munkala syarikala lakawal munkala syarikala labaik Allahumma labaik labaik Allahumma labaik labaikala syarikala kana labaik syarikala kana innal hamda wa mata